Alhamdulillah masih bersama Atqa. Tasjilat Al-Qasas mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Dengarkan dengan baik kisah ke-18 dengan judul Sepotong Batang Kurma yang Menangis. Wahai anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sepotong batang kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berada di sisinya ketika khutbah, yakni pada tiap Jumat. Pada suatu hari datanglah seorang wanita Ansar. Wanita itu memiliki seorang anak laki-laki tukang kayu. Wanita itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku buatkan untuk engkau sebuah mimbar untuk tempat engkau duduk? Karena aku punya anak laki-laki tukang kayu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Silakan jika engkau mau." Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu dibuatlah sebuah mimbar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pada hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar itu untuk berkhutbah. Namun tiba-tiba menjerilah sepotong batang kurma yang dahulu beliau biasa berkhutbah, yakni di sisinya, hingga hampir-hampir kayu tersebut terbelah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar lalu memegang serta mendekapnya. Sepotong batang kurma itu menangis sebagaimana anak kecil menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mendekapnya sampai akhirnya dia berhenti dan tenang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sepotong batang kurma itu menangis jika ia tidak lagi mendengar zikir yang biasa ia dengar." Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kisah nyata tentang sepotong batang kurma yang bisa menangis. Tentunya ini semuanya adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin kita akhiri sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu dan di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Sumber bacaan Sahih Al-Bukhari bab An-Najjar nomor 2095 dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu.